Mitra Bisnis, Kompas menulis, pidato Presiden SBY di forum PBB mendapat kritik. Apa yang dikatakan SBY bersifat normatif saja, yang bisa menjadi pembenaran atas kekerasan terhadap minoritas di Indonesia. Bicara penghujatan agama, tapi melupakan kegagalan Indonesia melindungi minoritas. Berusaha membela martabat Islam, tetapi membiarkan kelompok garis keras melakukan kekerasan. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan politisi Budiman Sujatmiko. Pak Budiman, apa komentar Anda terhadap kritik ini? Kalau boleh diibaratkan, pidato Presiden SBY di forum dunia itu seperti seorang ayah yang mengusulkan membangun ketenangan dan perdamaian di kampungnya, tetapi di dalam rumahnya sendiri tidak mampu mengakurkan anak-anaknya yang saling berkelahi berebut warisan. Kira-kira seperti itu. Sehingga saya ibaratkan pidato tersebut sebenarnya layak ditujukan kepada Pak Presiden sendiri yang gagal untuk menciptakan harmoni di dalam masyarakat kita sendiri yang sudah majemuk. Bagaimana Bapak menilai usulan Presiden SBY mengenai protokol anti penistaan agama? Protokol itu sendiri saja kita anggap sebagai sebuah cara untuk memberikan respek kepada agama-agama, ya. Tapi kemudian yang dipersoalan adalah siapa yang menentukan sesuatu itu disebut agama itu, ya kan? Karena begini, misalnya contoh, ada kelompok-kelompok agama minoritas yang sangat minoritas di dunia ini. Mungkin di Indonesia nggak diatur, mungkin kita jarang mendengar, tapi jelas ada umat. Nah, kemudian ketika dia dikembangkan, misalnya, apakah agama itu juga layak untuk dilindungi supaya tidak dinistakan? Nah, untuk menentukan mana sesuatu disebut agama atau tidak, dan kemudian mendapatkan perlindungan dari protokol untuk jadi nistakan, itu akan menjadi sebuah problem tersendiri. Karena definisi tentang mana agama-agama yang bisa dilindungi dan mana yang tidak, itu menjadi problem. Kan begitu. Kita mungkin anggap bahwa di Indonesia pengaruhnya tidak ada, atau di luar negeri ada. Nah, ketika dinistakan atau dianggap itu, benar dilindungi juga. Ketika ada pengaruhnya kemudian di Indonesia, bisa nggak kita melindungi, memproteksi pengaruhnya di sini? Kan jadi problem juga, ya kan? Jadi lebih baik, bukan protokol anti penistaan agama yang telah dimunculkan, tapi protokol untuk penghormatan terhadap setiap agama yang dipraktikkan sesuai keyakinan umatnya, apapun agama itu. Hak perlindungan terhadap setiap orang untuk mempraktikkan agama sesuai keyakinannya. Itu yang lebih penting ketimbang protokol untuk memproteksi penistaan terhadap agama-agama. Lalu, tindak lanjut seperti apa, Pak, yang sebenarnya diharapkan terkait masalah-masalah minoritas di dalam negeri kita? Setiap persoalan-persoalan yang berkaitan dengan penistaan atau hak umat yang minoritas hak beribadah dilanggar, Presiden itu harus sensitif. Kalau perlu turun tangan langsung, ini nggak bisa diserahkan kepada masing-masing kabupaten. Bisa, karena ini kita sudah berbicara soal kebinekaan tunggal ika kita yang nggak bisa diserahkan kepada masing-masing kabupaten. Ini soal keutuhan kita berbangsa dan bernegara. Dan Presiden sudah bertahun-tahun, sudah hampir 2 periode, saya katakan tidak pernah sekalipun berbicara secara tegas dan bertindak secara tegas melindungi hak minoritas ini. Tidak pernah sekalipun. Jadi ketika Pak Presiden SBY di forum internasional mengusulkan itu kemudian menjadi ironi. Itulah kritik itu muncul, ya. Demikian politisi Budiman Sujatmiko. Saya Wendy Lim.